melanjutkan menjawab pertanyaan. Question 16. Could you please explain about antara bawah? Actually, what is antara bawah? Bisa tolong jelaskan apa yang dimaksudkan dengan antara bawah or the intermediate state? According to Buddha's teaching, there is no antara bawah. This is only just misunderstanding only. If a meditator can discern divinity origination thoroughly, then he will see the past life, death consciousness, chuti chaita, and the present life, but linking my moment, prasanni chaita. Between these two chaitas, there is no interval mind moment. So, if a meditator can discern divinity origination, he will thoroughly understand there is no antara bawah. Jadi menurut ajaran Buddha, sesungguhnya tidak ada apa yang dikatakan sebagai antara bawah atau keadaan antara. Ini hanyalah suatu kesalahpahaman, dan apabila seseorang mencermati paticca samuppada, maka apabila dia melihat kesadaran kematian dalam kelahiran lampau, jadi di antara kesadaran kematian dalam kelahiran lampau dan kesadaran penyambungan dalam kelahiran ini, sesungguhnya tidak ada suatu interval, tidak ada suatu jeda. Jadi seorang yogi apabila dia sudah melihat paticca samuppada, maka dia bisa melihat kenyataan tentang hal ini. When does such type of wrong view appear in mind? The problem is they do not understand dividing origination. This is one reason. Another reason is many people, they misunderstand beta wall, cox wall, beta wall. Some people, after that, they were reborn in beta world. Some betas, their lifespan is very low. However, some betas, lifespan is very short. That short moment, they misunderstand as a antara bawah. Mengapa bisa muncul pandangan salah demikian? Masalahnya yang pertama adalah mereka tidak memahami paticca samuppada. Yang kedua adalah mereka tidak paham tentang dunia peta atau dunia setan kelaparan. Ada sejumlah peta yang usianya cukup panjang, tetapi ada peta yang usianya cukup pendek. Nah, peta yang berusia pendek itulah mereka salah pahami sebagai antara bawah. In this case, you should not misunderstand that everybody of that death will become peta. This is not true. Some people will reborn as a human being. Some people will reborn as a deva. Some people, if they already bright this jhana, and if they can maintain this jhana up to that moment, they may reborn in one of Brahma planes, depending on their jhana. Some people may reborn in hell. Some people may reborn in animal kingdom. But a few quantity of people may reborn in Petawa only. Jadi seseorang seyogianya jangan salah paham bahwa setiap orang setelah kematiannya pasti akan terlahir di alam peta. Karena ada sejumlah makhluk setelah meninggal mereka akan terlahir kembali sebagai manusia. Ada beberapa mereka akan terlahir di alam dewa. Beberapa lagi yang semasa hidupnya dia mampu mencapai jana dan dia pada saat menjelang kematian dia masih bisa mempertahankan keadaan jana ini, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Kemudian alam Brahma tingkatan yang mana itu pun tergantung pada pencapaian jana yang bisa diraihnya. Ada lagi sejumlah makhluk setelah kematian mereka akan terlahir di alam neraka. Ada lagi sejumlah makhluk setelah kematian mereka akan terlahir di alam hewan. Jadi hanya sebagian saja yang akan terlahir sebagai peta. The next question, is it possible for jhana attainer or people who attain jhana to be reborn again as human, not Brahma, after death, if they wish to? If yes, how? Do you pray to be reborn as a Brahma? Don't be worried. If you don't want to be reborn in Brahma world, you should not practice jhana. Maybe although you had already attained jhana, you should not specialize the jhana. You should maintain this jhana up to that moment. And then if you wish to become human being or to become deva, it is also possible. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin bagi seorang yang sudah mencapai jhana terlahir kembali sebagai manusia, bukan sebagai Brahma, setelah kematian mereka, apabila mereka menginginkannya? Apabila iya, bagaimana caranya? Jadi jawaban saya tahu adalah, apakah kalian takut terlahir sebagai sesosok Brahma? Jadi jangan khawatir, apabila kalian tidak mau terlahir di alam Brahma, maka jangan mencapai jhana. Kalaupun misalnya sudah mampu mencapai jhana, maka usahakan pada saat menjelang kematian, jangan memasuki jhana. Dan seseorang bisa saja, setelah walaupun dia sudah mencapai jhana, dia masih bisa terlahir sebagai manusia atau di alam dewa. When do you want to be reborn as a human being? If you want to be reborn as a human being, you must go into mother's womb. Do you understand? Your mother's womb is very dirty, very narrow. Is it true? Very dirty, very bad smell are full of your mother's womb. Very dirty place, very narrow place. Do you want to stay there for about 10 months? Very wonderful idea. Mengapa kalian mau terlahir sebagai manusia? Tahukah kalian apabila seseorang akan dilahirkan, apabila dia terlahir sebagai manusia, dia akan berada di dalam rahim ibunya. Dan daerah sana sangat kotor, sangat sempit, bau, dan kalian harus berdiam di tempat tersebut selama 10 bulan. The next question, does Patibhaga Nimitta arise suddenly or gradually? What are the do's and don'ts and consequences of to make Patibhaga Nimitta arise? What apakah Patibhaga Nimitta itu muncul secara tiba-tiba atau secara bertahap? Apa yang harus dilakukan atau jangan dilakukan dan akibatnya apabila seseorang ingin memunculkan Patibhaga Nimitta? Patibhaga Nimitta arise for some meditators suddenly or very quickly, depending on their parami. Our Bodhisattva Hatibala, when he was renouncing his household life, when he arrived Gangi River, as soon as he saw Gangi Wada, Wada Gesina suddenly appeared. Then he practiced all ten Gesinas, eight adhyayas and five mundane sex powers within 3 days or finish. Is it good? This is because of his previous parami. In every ages, he always renounced. He kicked behind everything. Husband, wife, children, sons, daughters, mother, father, all requisites he kicked behind. He never return back to his home. Very good. Oh, very wonderful. And then he practiced diligently, samatha, especially, and occasionally vipassana. Occasionally means if he meets with Buddha's dispensation, he practiced samatha, five mundane sight powers and vipassana up to Sankharupaka Jnana stage. The formation's equanimity knowledge stage. This is his habit. Ada sejumlah orang bisa mendapatkan Patibhaga Nimitta dengan cepat atau secara tiba-tiba. Bodhisattva kita ketika terlahir sebagai Hatibala, beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga. Pada saat itu beliau berjalan menuju Sungai Gangga, dan ketika melihat ke dalam air Sungai Gangga, pada saat itu juga muncul kasina air di dalam batinnya. Dan Lantas beliau dengan cepat mampu mencapai keadaan jhana dan mampu mendapatkan kekuatan abhinya dalam 3 hari saja. Dan tentu saja adanya kemampuan seperti ini karena parami lampau beliau. Dan dalam kehidupan lampau beliau sebelumnya, beliau selalu meninggalkan kehidupan berumah tangga. Beliau meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan orang tuanya, sanak familinya, dan tidak pulang ke rumah. Dan beliau juga berlatih dengan tekun, berlatih dengan sungguh-sungguh samatha, dan sesekali berlatih vipassana. Ketika beliau terlahir di zaman di mana ada ajaran Buddha, maka beliau akan berlatih meditasi samatha sampai mencapai atau sampai menguasai lima abinya atau lima kesaktian. Kemudian juga beliau berlatih sampai mencapai tingkatan berlatih vipassana sampai tingkatan sangka rupeka nyana, yaitu suatu tingkatan pengetahuan di mana pada saat menghadapi berbagai sangkara, beliau mampu berada dalam kondisi batin yang seimbang atau upekha. Okay, he also learned Tripitaka's Paiha under the Buddha. He purified his four types of Vajju. He practiced 13 Dudenga practices, ascetic practices. He stayed in the forest. This is his practice under the guidance of Buddha, especially from the Jivingra Buddha up to the Kasapa Buddha. 9 times he ordained as a bhikkhu under the guidance of Buddha. In every existence in as a bhikkhu, he practiced in the same way. Because of this reason, his parami began slowly matured. Beliau juga selalu mempelajari Tipitaka di bawah bimbingan seorang Buddha. Dan beliau juga berusaha untuk mengamalkan atau mematangkan 4 jenis sila. Kemudian beliau juga mempraktikkan 13 dutangga atau cara bertapas dengan keras. Kemudian juga beliau selalu hidup di hutan. Kemudian beliau pada saat bertemu dengan seorang Buddha, mempunyai kesempatan bertemu dengan seorang Buddha, maka beliau akan berlatih dengan tekun, terutama sejak bertemu dengan Buddha Dipankara sampai Buddha Kasapa. Selama jadi di antara Buddha Dipankara dan Buddha Kasapa ini, beliau sebanyak 9 kali menjadi seorang bhikkhu. Jadi beliau berlatih di bawah langsung di bawah bimbingan seorang Buddha. Sampai akhirnya karena parami beliau sudah matang, akhirnya menjadi seorang Buddha. Some meditators also I had seen, I had heard. Some meditators within one sitting they can see this Paribhaganimitta. This is because of their previous parami only. But some meditators must practice diligently. Ada sejumlah yogi, baik saya melihat sendiri maupun dengar, mereka hanya duduk satu kali saja, belajar meditasi satu kali saja, langsung bisa mendapatkan Patibhaga Nimitta. Tetapi ada lagi beberapa yang ada sejumlah yogi juga, mereka harus berlatih dengan keras, berlatih dengan tekun baru bisa mendapatkannya. What are some common mistakes by beginner or meditators? What are the do's and don'ts and consequences to make Patibhaga Nimitta arise? Apa yang seyogianya dilakukan atau jangan dilakukan dan akibatnya agar Patibhaga Nimitta bisa muncul? Don'ts. You already understand. Five nivarana you must not do. Do you remember five nivaranas hindrances? Number one, kamichanda nivarana. attachment to sensual objects, homesick, etc. Number two, vyabhada nivarana, anger, hatred. I don't want to see her. I don't want to see him. Such type of attitude you must not have. Number three, tina meda nivarana, sloth and topa. This is also one problem. Then number four is udicca gogocca, restless and remorse. Number five is vijigaccha, doubt. So these five hindrances you must not do. You must do is you must concentrate on your anapana object only. This is your responsibility. While walking, while standing, while sitting, while lying down, in every bodily posture, you must focus on your anapana meditation object only, or kasina object, if you are practicing kasina. So your meditation object is very important. You must focus on your meditation object only. This is you must do. But what are some common mistakes by beginner meditators? There are, I want to explain here some important facts. If you practice... Jadi sebetulnya ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu lima rintangan batin. Yang pertama, lima niwarana. Yang pertama adalah kamacanda. Kamacanda adalah kemelekatan terhadap kesenangan indriawi. Kemudian itu juga mencakup homesick atau rasa rindu pulang ke rumah. Kemudian yang kedua adalah vyapada. Vyapada itu adalah niat jahat, kebencian, yaitu saya tidak mau melihat dia, saya tidak mau bertemu lagi dengan dia, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kinamida, yaitu rasa ngantuk atau malas, lamban. Keempat adalah udaca kukuca, kegelisahan dan penyesalan. Yang kelima adalah wicikica. Wicikica itu adalah keragu-raguan. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah selalu fokus pada objek anapanasati kalian, atau fokus pada objek anapanasati kalian. Itu dilakukan baik pada saat sedang berjalan, duduk, berdiri, atau berbaring. Dalam setiap posisi kalian, kalian perlu senantiasa ingat terhadap objek anapanasati ini. Atau kalau kalian melakukan meditasi kasina, maka kalian senantiasa fokus ingat terhadap objek kasina kalian. Jadi selain itu juga ada beberapa kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh seorang pemula. So in this case, what are some common mistakes by beginner meditators? Number one is a meditator must cut his faculties. He must not try to see every object. He must not listen to every speaker. He must not open his nose. He must not open her mouth. He must guard her bodily sensation. He must guard her mind. So while practicing samatha and vipassana, they must guard these five controlling faculties. If they cannot guard these five faculties, then through these five faculties, many defilements, many hindrances will rise in him. Jadi beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh seorang pemula adalah yang pertama, dia perlu menjaga kelima indrianya. Dan seyogianya dia tidak mencoba untuk tidak melihat objek apa saja. Dia seyogianya tidak mendengarkan ucapan apa saja. Kemudian dia perlu menjaga mulutnya. Kemudian juga menjaga pintu batinnya. Jadi dia harus senantiasa menjaga indrianya. Karena kalau tidak demikian, maka akan muncul banyak kotoran batin. Number two, kumu mistake is talking. Talking produce restlessness, odicca. So talking produce remorse and worry. So talking is not good. Talking with telephone, this is also not good. Is it good? Maybe if you talk with telephone, many problems, many news will inbound to you. Is it true? If these news are bad news, they will stimulate your mind again and again, again and again, again and again. Then you cannot meditate. Is it true? So please stop. Do not talk by telephone. Please stop not to talk. How you should stop? Please put here, Nobel silent. Is it good? Very good. Oh. Yang kedua adalah ngobrol, berbicara. Dengan banyak berbicara atau ngobrol, maka itu akan memunculkan banyak kegelisahan, banyak penyesalan. Ini termasuk juga berbicara melalui telepon. Karena kalau kita menerima telepon, maka kita akan menerima banyak berita. Dan apabila beritanya adalah berita buruk, maka itu akan merangsang batin kita berulang-ulang. Ya, jadi itu menimbulkan kegelisahan. Ya, kemudian oleh karena itu kalian perlu berhenti untuk menerima telepon atau berbicara. Yang paling baik adalah meletakkan suatu plakat di depan badan kalian, plakat Noble Silence. Number three common mistake is doubt. When practicing anapana, for example, some meditators when concentration develops, they feel that their breath is disappear. Some meditators think, oh, there is breath or not, they have a lot of doubt. Then some meditators, when they see nimitta, they think, this is real nimitta or no? Sometimes they saw some lights around their face or a little bit distance. Whether this is nimitta or not, so they have a lot of doubts. So such doubts are not good. So this is also kumu, one of kumu mistakes. Kesalahan yang berikut, yang ketiga, adalah keraguan. Misalnya, apabila seseorang berlatih anapanasati dan konsentrasinya mulai berkembang, maka napasnya hilang. Napasnya terasa hilang. Dan dia akan berpikir, apakah saya masih ada napas atau tidak. Muncul keraguan di dalam dirinya. Kemudian pada saat muncul nimitta, dia akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini nyata atau tidak atau bukan. Apabila dia melihat cahaya yang berada di sekitar, di seputar wajahnya atau dengan ada berada di depan wajahnya dalam jarak tertentu, maka dia akan bertanya-tanya, akan muncul pertanyaan dalam dirinya, apakah ini nimitta atau bukan. Jadi keraguan inilah yang muncul dalam diri mereka. Keraguan demikian tidak baik. Jadi ini merupakan salah satu dari kesalahan umum yang dijumpai oleh seorang pemula. Number four common mistake is the same point. While practicing anapana, there is very important rule. There is one very important rule. Pautha pautho gase pana satain chapaitava bhavinta seva bhavana sampichati. What is the meaning? On the touching point, you must put your mindfulness. Putting your mindfulness on your touching point, if you practice anapanasati meditation, then you can fulfill this anapanasati meditation up to the attainment of jhana stage. This is very important rule. So some meditators, when practicing anapana, sometimes they have a lot of doubt whether my breath is on the touching point or not. They do not feel touching point. Other than they have a lot of doubts. So they, because of this doubt, whether my breath is really on the touching point or not, they investigate a lot. Because of this investigation, their concentration decreases. Actually, when their concentration develops, at that time only the breath becomes subtle. When the breath becomes subtle at the dying, they may do not feel touching point. But if they can concentrate on the subtle breath, no problem. At the dying, it is not necessary to search for touching point. But at the dying, they are searching for touching point. This is problem. This is one type of common mistake. If they do not feel touching point, no problem. If they can concentrate well on the subtle breath, it is okay. Yang kesalahan yang keempat adalah tentang titik sentuh. Jadi apabila ini terutama dalam latihan meditasi anapanasati, ada suatu kaidah yang sangat penting yang ada di dalam kitab Pali, di mana dinyatakan apabila seseorang bisa menempatkan satinya atau perhatiannya pada titik sentuh, dan apabila dia bisa melakukan meditasi anapanasati secara demikian, maka dia akan mencapai jhana. Dan ada sejumlah meditator, ketika mereka mempraktikkan anapanasati, muncul keraguan-keraguan di dalam diri mereka, apakah mereka masih memiliki, mereka memperhatikan titik sentuh atau tidak, apakah napasnya masih memiliki titik sentuh atau tidak. Mereka melakukan penyelidikan yang banyak. Mereka banyak berpikir, menyelidiki. Dengan demikian, maka konsentrasi mereka akan merosot. Dan apabila seseorang konsentrasinya sudah berkembang, maka napasnya akan menjadi halus. Pada saat itu, titik sentuh itu sudah tidak jelas lagi. Nah, Masalahnya adalah sejumlah yogi, sejumlah meditator, mereka berusaha untuk mencari-cari titik sentuhnya. Dan seyogianya lah mereka hanya memperhatikan, hanya memberikan perhatian pada napas yang halus tersebut. Jangan lagi mencari titik sentuh. Therefore, when the breath becomes subtle, they should focus on their own breath only. Do not move your attention from the breath object to any other object. Then, number five common message is they cannot differentiate with four elements meditation. This is another problem. While practicing anapana, when the breath becomes very, very subtle, other than breath is not too much clear, other than they follow inside the nostril. Inside nostril, position is very clear. If they pay attention to the position, then very soon, they are the whole area of their face or the whole area surrounding their nose begin hardness. Many tensions will appear. Why? If they pay attention position, very soon hardness will appear. If they focus on the position in hardness, very soon cohesion will appear. Position is one element, hardness is earth element. Cohesion is water element. If they focus on these three elements, then very soon the whole face or the whole area of surrounding their nose will become hot and many tensions will appear. At that time, they cannot breathe well. This is one type of common mistake. Jadi kalau napasnya sudah menjadi halus, yang perlu kalian perhatikan hanyalah napas saja. Jadi jangan pindah dari objek napas kalian ke objek yang lainnya. Jangan memindahkan, jangan bergeser dari objek napas ke objek lainnya. Yang kesalahan yang kelima yang umum terjadi bagi seorang pemula adalah mereka tidak mampu untuk membedakan antara anapanasati dengan meditasi empat unsur. Ketika latihan anapanasati mereka, napas mereka sudah menjadi halus, maka napas mereka akan menjadi tidak jelas. Ada sejumlah yogi, mereka cenderung untuk menggeser perhatiannya ke dalam lubang hidung. Karena pada tempat tersebut, daya dorongan napas itu terasa lebih kuat, lebih jelas. Lantas, apa yang terjadi pada saat mereka mengikuti napas sampai ke dalam lubang hidung, maka lama-kelamaan wajah mereka atau hidung mereka akan menjadi keras, akan muncul ketegangan pada wajah mereka atau pada kepala mereka. Dan pada saat mereka mengikuti napas sampai ke dalam, mereka memperhatikan mereka akan menjumpai gejala dorongan dan keras. Setelah itu akan muncul sifat kohesi atau sifat lengket. Dorong, daya sifat dorong itu adalah sifat dari unsur angin. Kemudian sifat keras itu adalah sifat dari unsur tanah. Kemudian sifat kohesif atau sifat lengket itu adalah sifat dari air Jadi pada saat demikian, wajah mereka, seluruh wajah mereka atau kepala mereka itu akan terasa keras, akan muncul ketegangan. Mereka menjadi sulit bernapas. Itulah kesalahan yang kelima yang sering dijumpai oleh seorang pemula. If a meditator pay attention to the hardness, pushing, hardness, and cohesion, such type of attention is four elements meditation, not anapana meditation. So they cannot differentiate four elements meditation and anapana meditation. Then another problem is when the breath becomes very, very subtle, at that time they emphasize a lot to see the breath. While emphasizing a lot to see the breath or to feel the breath, at that time they use their eye as well as they unconsciously bite both teeth. This is another problem. If they focus by their eye, then around their eye there will be also many tensions. This is one problem. If they unconsciously bite both teeth, then there will, around their face or around their nose, there will be also many tensions. So these tensions are pushing, hardness, and cohesion only. This pushing, hardness, and cohesion are four elements, especially in this case, three elements. So they cannot differentiate four elements meditation and anapana meditation. This is also another common mistake. Jadi, mereka akan menjumpai gejala dorongan keras dan kohesif, dan mereka menjadi tidak mampu untuk membedakan antara meditasi empat unsur dan anapanasati, karena pada saat mereka memperhatikan dorongan kemudian rasa keras atau kohesif yang muncul pada wajah mereka, itu berarti mereka sudah bukan melakukan anapanasati lagi. Mereka melakukan meditasi empat unsur. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi kekacauan antara empat meditasi empat unsur dan meditasi anapanasati. Kemudian yang berikut adalah ketika napas mereka sudah menjadi halus, mereka terlalu menekankan atau mereka terlalu ingin untuk merasakan atau melihat napasnya dengan menggunakan mata. Atau bisa juga mereka secara tidak sadar mengatupkan kedua geraham mereka terlalu kuat. Jadi pada saat seseorang menggunakan mata untuk melihat objeknya, maka wajah mereka akan menjadi tegang atau kepala bisa menjadi tegang. Atau apabila seseorang mengatupkan kedua gerahamnya itu terlalu kuat, maka pada wajah maupun di bagian hidung juga akan muncul ketegangan. Jadi ketegangan itu tidak lain adalah manifestasi dari sifat dorong, kemudian keras dan kohesif atau lengket. Jadi itu merupakan manifestasi dari empat unsur, terutama tiga unsur, yaitu angin, tanah, dan air. Jadi kesalahan yang umum dijumpai adalah mereka tidak mampu membedakan antara meditasi empat unsur dan meditasi anapanasati. Another problem is another common mistake. Another common mistake is When the breath became very, very subtle, at that time they emphasized touching point a lot. Because if the breath is not clear, you must wait and see the breath from the touching point. This is instruction. Because of this instruction, they emphasize the touching point. The touching point is usually upper lip. If they emphasize upper lip, inside upper lip, there are always four elements. They may be pushing, hardness, roughness, heaviness, or heat and coldness, or cohesion. These are four elements. So they are mind from anabana, they are mind change from anabana object to four elements object. This is another problem. So because of this reason, while practicing anabana, a meditator must differentiate, must understand the four elements meditations and anabana. He must be able to differentiate four elements and anabana meditation. Kesalahan yang lainnya lagi adalah ketika napas menjadi halus, mereka terlalu menekankan pada titik sentuh. Jadi, mereka terlalu memperhatikan bibir bagian atas. Pada saat perhatiannya ditujukan pada bibir bagian atas, maka di dalam bibir bagian atas tersebut ada empat unsur. Ada unsur dorongan, berat, kasar, keras, panas, dingin, dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu adalah manifestasi dari empat unsur. Jadi terjadi kekacauan antara objek anapanasati dengan objek empat unsur. Mereka tidak mampu memahami atau membedakan yang mana yang merupakan objek anapanasati, yang mana yang merupakan objek empat unsur. Number six common mistake. They cannot differentiate nimitta and the light of wisdom. This is very important. Some meditators, when the light of wisdom is coming, they want to peep that light of wisdom. Please do not see, try to see this light of wisdom. Please stay on the breath object. But they want to peep. This is another problem. The light of wisdom is surrounding your face or your head or surrounding your body. Usually for beginners, that light of wisdom is white color. For some meditators, when concentration becomes deeper and deeper, it will become bright. But nimitta is together with breath. So at that time, if they focus the light of wisdom, then concentration will decrease. Because this is not the object of meditation. So at that time, they must focus only breath. Then breath will become nimitta. How the breath will become nimitta? Some meditators ask this question a lot. The breath which is coming from your nose began colorful. For beginners, usually smoking color. The smokes are coming out from your nose together with your breath. When concentration develops, it will become white. Smoking color is preliminary sign. White color nimitta is learning sign, ogaha nimitta. Again, when concentration becomes deeper and deeper, taking this landing zen oga nimitta as meditation object, then it will become transparent and bright like morning star or like very bright diamond. This is Vidibhaga Nimitta counterpart sign. From this Nimitta, they should not move their attention to any other different object, any other the light of wisdom. The light of wisdom is surrounding your face or surrounding your head or a little bit far away from your face. So this is the light of wisdom only. This light of wisdom is not your meditation object. Nimitta is your meditation object. Nimitta is always together with breath. So, while practicing anapana meditation, you must be able to differentiate the nimitta and the light of wisdom. Kesalahan yang berikut adalah ada sejumlah yogi, mereka tidak mampu membedakan yang mana yang merupakan nimitta, yang mana yang merupakan cahaya kebijaksanaan. Ketika muncul cahaya kebijaksanaan, mereka mencoba untuk mengintipnya. Oleh karena itu, kalian seyogianya jangan mencoba-coba untuk melihat atau mengintip cahaya kebijaksanaan yang muncul. Kalian seyogianya tetap berusaha untuk tetap bersama napas, hanya memperhatikan napas saja. Cahaya kebijaksanaan biasanya itu berada di sekitar kepala atau di sekitar wajah atau di seputar badan kalian. Bagi seorang pemula, cahaya kebijaksanaan demikian awalnya akan berwarna putih, tetapi kalau konsentrasinya sudah mulai dalam, cahaya kebijaksanaan demikian akan menjadi terang, sangat terang. Dan yang dimasukkan dengan nimitta itu berasal dari napas. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan cahaya kebijaksanaan, maka konsentrasi kalian akan merosot. Karena cahaya kebijaksanaan itu bukanlah objek meditasi kalian. Jadi kalian seyogianya tetap fokus pada napas, sampai napas itu berubah menjadi nimitta. Jadi maksudnya napas berubah menjadi nimitta adalah ketika napas itu keluar atau masuk, itu berubah menjadi berwarna. Dan biasanya bagi seorang pemula itu akan berwarna seperti asap. Jadi napas yang keluar masuk berubah menjadi seperti asap. Dan apabila konsentrasinya sudah mulai meningkat, warna asap tersebut akan berubah menjadi warna putih. Dan ketika napas berubah menjadi seperti asap, maka itu merupakan nimitta yang disebut sebagai nimitta tahap awal atau parikama nimitta. Kemudian ketika konsentrasi sudah meningkat dan napas berubah menjadi berwarna putih atau nimitanya sudah berubah menjadi putih, maka itu yang disebut sebagai ugaha nimitta. Dan ketika konsentrasi berubah, berkembang menjadi lebih dalam lagi, maka nimitta itu akan berubah menjadi seperti transparan atau seperti cahaya di subuh hari, sangat terang. Dan ketika nimitta berubah menjadi transparan atau seperti bintang pada pagi hari atau pada subuh hari itu, maka itu disebut patibhaga nimitta. Jadi cahaya kebijaksanaan itu berada di seputar wajah, berada atau bisa juga berada sedikit di depan wajah. Dan itu bukanlah objek meditasi kalian. Yang menjadi objek meditasi kalian adalah nimitta. Nimitta itu selalu muncul bersama dengan napas. Jadi inilah kesalahan yang sering dijumpai oleh seorang pemula, di mana mereka tidak mampu membedakan yang mana yang disebut sebagai nimitta, yang mana yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Number 7, Kumo Mesek. When practicing anapana, when they see nimitta, number 1, they must not pay attention the color of nimitta. Number 2, they must not pay attention the shape or form of nimitta. At the dying, usually concentration becomes deeper and deeper. And gradually concentration is developing. At the time, if they pay attention to the color, when their perception changes, color will be changing. For example, nimitta is white color or bright color, like morning sky. At the time, if their perception changes to see yellow color, then nimitta will become yellow. When their perception change to see red color, then nimitta will become red color. Because of the concentrated mind, when perception change, nimitta will be always changing. This is because of this reason. Whenever perception change, nimitta is always changing, then concentration slowly will decrease, cannot be developed, cannot attain up to jhana stage. Kesalahan yang berikut adalah pada saat kita berlatih anapanasati, ketika sudah mulai melihat nimitta, seyogianya janganlah memperhatikan warna maupun bentuk dari nimitta tersebut. Pada saat konsentrasi seseorang sudah mulai mendalam, kalau dia memperhatikan warnanya, maka ketika persepsinya berubah, maka warna nimitanya pun akan berubah. Misalnya pada saat ketika warna nimitanya adalah berwarna putih, kemudian persepsinya berubah, dia ingin melihat warna kuning, maka nimitanya akan berubah dari putih menjadi kuning. Ketika dia ingin melihat warna merah, maka nimitanya akan berubah menjadi merah karena persepsinya berubah. Jadi pada saat konsentrasi kita sudah cukup dalam, maka apabila persepsi kita berubah, maka nimitta kita pun akan berubah. Dan kalau selalu terjadi hal-hal demikian, nimitta berubah-ubah, maka konsentrasi kita akan merosot. Konsentrasi kita tidak bisa berkembang sampai mencapai jhana. Okay. The meditator must not pay attention shape or form of their nimitta. His nimitta. If he pay attention to the shape or form, when his perception change, nimitta will be always changing. For example, if he want to see long nimitta, then nimitta will become long. If we want to see round nimitta, then nimitta will become round. This is only when concentration becomes very deep and stable. At that time, this is possible. If nimitta is always changing, the shape of or form of nimitta is always changing, then slowly concentration will decrease. Because of this reason, they must not pay attention to the shape or the form of nimitta. When they see nimitta, they must pay attention as nimitta only. At that time, if they can concentrate well, then gradually they may attain jhana stage. Kemudian juga seyogianya tidak memberikan perhatian, tidak memperhatikan bentuk atau wujud dari nimitta itu sendiri. Jadi dia, apabila dia memperhatikan, apabila seorang yogi dia memperhatikan bentuk dari nimitanya, maka ketika persepsinya berubah, maka nimitanya pun akan berubah. Misalnya apabila dia ingin melihat, dia ingin agar nimitanya berubah menjadi bentuk memanjang, maka nimitanya akan berubah menjadi memanjang. Atau kalau dia ingin melihat nimitanya berbentuk bulat, maka nimitanya akan berubah menjadi bulat. Karena pada saat itu konsentrasinya cukup dalam, sehingga dia mampu mengubah-ubah bentuk dari nimitanya. Dan kalau misalnya nimitanya itu berubah-ubah terus demikian, maka konsentrasinya akan merosot. Jadi jangan memperhatikan bentuk atau wujud dari nimitta kalian. Kalian seyogianya melihat nimitta itu hanya sebagai nimitta saja. Dan kalau konsentrasi kalian, kalau kalian bisa konsentrasi dengan baik, maka secara perlahan-lahan kalian akan mencapai tingkat jhana. And number 8 common mistake. When focusing on the nimitta, when concentration becomes deeper and deeper, when their perception changes, nimitta also will be changed. For example, some meditators' nimitta become long. At that time, they follow long nimitta. This is problem. Some meditators nimitta become very white, raw and very white. At that time they survey their nimitta. If they follow after their nimitta, then concentration will gradually decrease. When concentration decreases, they cannot attain jhana. Because of this reason, when nimitta appear, they must not, whether it is long or whether it is very big, no problem. They must not move their attention from their touching point, touching area. But some meditators, they told me, and then they do not see touching point, how they should do? This is another problem. Previous touching point area, they must focus around this area only. From this area, they should not move their attention to any direction. At that time, only they can attain jhana. At that time means if they can concentrate on the touching, the nimitta on the touching area, at that time only they can attain jhana. Kesalahan yang berikut adalah ketika seorang yogi fokus pada nimitanya dan konsentrasinya sudah mendalam, maka apabila persepsinya berubah, maka nimitanya pun akan berubah. Dan kalau misalnya persepsinya berubah menjadi menginginkan nimitanya menjadi panjang, maka nimitanya akan menjadi panjang. Lantas mereka mengikuti nimitanya, mengikuti nimitanya, maksudnya itu menyusuri kepanjangan dari nimitanya itu. Kemudian apabila nimita mereka berubah menjadi bulat dan berwarna putih, maka mereka menyelidiki nimita tersebut. Oleh karena itu, janganlah mengikuti nimita kalian, karena kalau kalian berusaha untuk menyelidiki nimita kalian, maka konsentrasi kalian akan menurun dan kalian tidak akan mencapai jhana. Jadi, kalau nimita muncul, maka apakah nimitanya muncul, apakah itu panjang atau besar atau berbentuk lainnya, kalian seyogianya tidak memindahkan perhatian kalian dari daerah sekitar titik sentuh napas kalian. Ada sejumlah yogi mengatakan, pada saat itu saya tidak merasakan titik sentuh. Bagaimana memperhatikannya? Jadi tugas kalian adalah tidak pindah dari titik sentuh napas kalian sebelumnya. Jadi sebelumnya apabila napas kalian terasa di daerah sana, perhatian kalian seyogianya tidak pindah dari daerah sana. Kalau kalian terus-menerus memperhatikan nimitta yang berada di daerah sekitar titik sentuh itu, maka kalian pasti akan secara berangsur-angsur mencapai jhana. What is the most important thing for progress that need to be emphasized in this practice? Apa yang paling penting agar kita bisa maju? Apa yang paling penting yang perlu kita tekankan dalam latihan ini agar kita bisa mencapai kemajuan? There are many important things, but the questioner asks me most important thing. So I want to relate most important thing. What is most important thing? Upekkha, equanimity. This is most important thing. One practicing meditation. In this case, I want to relate one story, one jataka story about our bodhisattva. Jadi, sebetulnya banyak hal yang penting yang perlu diperhatikan agar kita bisa mencapai kemajuan dalam latihan meditasi ini. Tetapi karena pertanyaannya adalah yang paling penting, oleh karena itu saya akan menjelaskan hanya yang paling penting saja. Yang paling penting adalah keseimbangan batin atau upekkha. Jadi upekkha ini sangat penting dalam latihan meditasi. Ada berikut saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari kitab Jataka. Kisah ini berhubungan dengan bodhisattva kita. The name of Jataka story is Loma Hansa Jataka. It is mentioned in Cariya Pitaka. Loma Hansa Jataka means if a listener heard this story, their body hairs will become standing. Very wonderful story. How it is wonderful. In one of us, like our bodhisattva, we gain a Gendalame in a very rich family. How rich? Many billions, maybe. 80 kodi, according to ancient traditional way of calculation. 80 kodi is, according to present calculation, 80 billions. A lot of billions of many billions. When his parents passed away, he thought, what I should do. So he thought, I should do in this very life to fulfill Ubhaka Parami, equanimity Parami. After deciding in this way, he opened his all doors to show his treasures, gold and silver and jewels. Then open all doors and then put one signboard. Everyone, anyone who want, can take anything. Do you want? If you want, please go there. And then he takes only one rope, not upper rope, lower rope only, to cover his body. And then he went out from his house. And then usually occasionally he stayed in cemetery. When he was staying in cemetery, there are scars. Why? In Asian dying, they do not bury this corpse inside the ground. They throw in the cemetery only. So many jackals, many birds, they eat this. Is it good? This is natural. If you bury, many worms will eat. Same. So there are many scars. Inside this scar, he put his food and he eat. At the dying, he control his mind not to repass mind. Is it good? The Ubhaka. He always practice Ubhaka. Then while he was eating, some dogs are coming. He never drive away this dog. When dog eat together with him, he also eat. He control his mind not to bigger repass mind. Is it good? This is neutral. Ubhaka, very good Ubhaka. Okay. Jadi kisah Jataka ini judulnya adalah Loma Hangsa Jataka. Secara harafiah Loma itu bulu, Hangsa itu itik atau angsa. Jadi bulu kuduk berdiri gitu. Ini diambil dari kitab Carya Pitaka. Mengapa ini disebut Loma Hangsa Jataka? Karena biasanya kalau orang mendengarkan jataka ini, bulu kuduknya akan berdiri. Ini merupakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi sang bodhisatta kita dalam kelahiran lampaunya, waktu itu terlahir sebagai seorang umat, seorang yang kaya raya, dan beliau memiliki banyak sekali kekayaan. Di dalam kitab tersebut dikatakan kekayaannya itu mencapai 80 koti. Ini 80 koti ini merupakan cara menghitung secara cara kuno untuk menghitung kekayaan. Mungkin sekitar 8 miliar atau berapa 80 triliun. Jadi pada saat itu jadi harta kekayaannya banyak sekali. Dan ketika itu orang tuanya meninggal, dan setelah orang tuanya meninggal, dia berpikir, apa yang seyogianya saya lakukan. Pada saat itu dia berpikir, saya akan memenuhi atau mengamalkan UPK. Saya akan berlatih atau mencapai kondisi batin yang seimbang. Setelah dia memutuskan untuk berlatih UPK ini, lantas dia membuka semua pintu gudang yang menyimpan harta kekayaannya. Kemudian setelah membuka pintunya, lantas dia mempersilahkan siapa saja boleh mengambil harta kekayaan yang tersimpan di dalam gudang tersebut. Siapa saja boleh mengambil emas, perak, permata yang ada di dalam gudang tersebut. Apakah kalian mau ambil kekayaannya? Silakan pergi ke sana ambil. Dan pada saat itu dia hanya ambil sepotong jubah. Jadi pada saat itu dia hanya ambil sepotong kain, yaitu kain sebagai kain sarung saja, sebagai penutup bagian bawah dari badannya. Lantas dia meninggalkan rumahnya. Dan kadang-kadang dia tinggal di kuburan. Di kuburan itu dia menemukan sejumlah tengkorak, ya, tengkorak kepala. Mengapa di kuburan tersebut bisa ditemukan tengkorak? Karena pada zaman itu mayat-mayat tidak dikuburkan. Mayat-mayat hanya dicampakkan begitu saja. Jadi tidak ditanam di dalam tanah. Oleh karena itu cukup banyak anjing liar atau serigala yang datang, kemudian menyantap dagingnya, dan akhirnya hanya yang tersisa hanyalah tengkorak atau tulang belulang saja. Jadi pada saat itu mayat hanya dibuang begitu saja. Dan sesungguhnya kalau mayat dikubur, cacing-cacing juga akan menyantap daging kita. Jadi sama saja apakah itu dimakan cacing atau dimakan oleh anjing liar, sama saja. Dan kemudian dia mengambil tengkorak, satu tengkorak yang ada, dan menggunakan tengkorak tersebut sebagai wadah tempat makanannya. Dan dia makan makanannya dari tengkorak tersebut. Jadi pada saat dia sedang makan, dia berusaha untuk mengendalikan pikirannya, mengendalikan batinnya, agar tidak muncul rasa jijik terhadap tengkorak tersebut. Kemudian apabila pada saat dia sedang makan, ada anjing yang datang, kemudian anjing tersebut juga ikut makan dari tengkorak tersebut, dia tidak akan mengusir anjing tersebut. Dia akan makan bersama anjing tersebut. Jadi dia berusaha untuk selalu atau senantiasa mengendalikan pikirannya, mengendalikan batinnya. When searching for book, he must go into village. When going into village, some people offered food to him. At that time also, he controlled his mind to stay in equanimity. He had no loving mind to those who offered food to him. He never said, "Thank you." Never said. So, he always stayed in equanimity. Again, there are some children. They insult him. They spit or saliva upon his body. At that time also, he controlled his mind to be stayed in equanimity. He had no hatred mind to those who insult me. While meditating, this is very important. Huh? Some volunteer workers, huh? Some workers, they may offer you a lot of food. And then, oh, thank you, thank you. This is not good. You should stay in equanimous mind. Hmm? Some people may insult you, may tell something, this is rude, may write something, or you should not have anger. This is very important. If you have hatred mind, you cannot concentrate well. Is it true? So equanimity, while practicing, equanimity is very important. Ketika dia mencari makanan, dia akan masuk ke kampung untuk mencari makanan. Dan ketika orang-orang mempersembahkan makanan kepadanya, karena pada saat itu dia hidup sebagai seorang petapa, dia berusaha untuk mengendalikan pikiran atau batinnya. Dia berusaha untuk menjaga batinnya agar selalu dalam keadaan seimbang, selalu berada dalam kondisi upekha. Jadi dia tidak muncul rasa cinta terhadap orang yang memberikan dana makanan. Juga dia tidak pernah mengatakan terima kasih. Dia selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan batinnya. Ketika itu ada sejumlah anak-anak berusaha untuk menjahili dia, yaitu dengan meludahi badannya. Pada saat demikian, dia pun berusaha untuk menjaga keseimbangan batinnya. Dia mampu menjaga keseimbangan batinnya. Dalam dirinya tidak muncul kebencian, terutama terhadap mereka yang menjahilinya atau mereka yang menghinanya dengan meludahinya. Demikian pula pada saat kalian sedang berlatih meditasi. Pada mungkin pada saat sejumlah sukarelawan atau pekerja dhamma, pelayan dhamma, memberikan makanan kepada kalian. Kalian seyogianya tidak mengucapkan terima kasih. Jadi cobalah untuk menjaga batin kalian agar bisa seimbang. Demikian pula apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya ada panitia mengatakan ini adalah peraturan, jangan masuk. Dalam diri kalian seyogianya tidak muncul kebencian. Karena kalau muncul kebencian, maka kalian tidak bisa konsentrasi. Oleh karena itu, kemampuan untuk menjaga keseimbangan batin adalah sangat penting. Iske in symmetry usually. In symmetry, there are not suitable buildings. If there are buildings, usually buildings are open, no cover, no walls. At that time, he had also no upper cloak, only he covered his lower body. Night time, many mosquitoes bite to him. At that time, he never dragged these mosquitoes. He controlled his mind not to occur hatred mind to mosquitoes. Pada saat itu, dia berdiam di kuburan. Kemudian, biasanya di dalam di pekuburan, tidak ada bangunan. Kalaupun misalnya ada bangunan, itu pun tidak ada dindingnya. Jadi hanya ada apa? Atap saja. Dan dia hanya mengenakan jubah bawah saja. Alias dia hanya mengenakan sarung saja. Tidak ada kain yang menutupi badan bagian atasnya. Oleh karena itu, pada saat malam hari akan banyak nyamuk yang datang menggigitnya. Dan dia pun tidak mencoba untuk mengusir nyamuk-nyamuk ini. Dia sama sekali tidak ada kebencian yang muncul dalam dirinya terhadap nyamuk-nyamuk yang menggigitinya. So when the weather is very cold, he had no blanket. You have a lot of blankets. Your bed is close, barely. No wind is coming in. But he had no such building. He had no blanket. When it is very cold, he controls his mind not to occur unhappiness feeling. Because of this coldness, he always stays in equanimity. It is very wonderful. If in this place there are no people who insult him, then he changes another place. In another village, there are also no insulted people. Then he changes another village. He don't care about his food. He don't care about his health. He always stay in equanimity. While practicing meditation, this equanimity is very important. If you have no such type of equanimity, unwholesome dhammas will come to you. Please come to me. Please come to me. They will always invite to you. At that time, you will feel unhappy feelings. Then your concentration will decrease. Is it true? Oh, no one tell me. Oh, you should tell. It is true. Kadangkala cuacanya dingin dan dia pun tidak menggunakan selimut untuk menangkis kedinginan yang dihadapinya. Dan karena bangunan di sana tidak ada dinding, oleh karena itu banyak angin, kemudian cuacanya juga dingin, ya dalam dirinya sama sekali tidak muncul perasaan yang tidak bahagia, tidak senang terhadap kondisi cuaca yang ada. Kemudian, jadi dia selalu berusaha untuk berada dalam kondisi batin yang seimbang, selalu menjaga UPK dalam batinnya. Apabila di suatu tempat dia tidak menemukan ada orang yang bisa menghinanya, maka dia akan pindah ke kampung yang lain. Kemudian kalau di kampung tersebut tidak ada orang yang menghinanya, maka dia akan pindah ke kampung yang lain lagi. Jadi dia sama sekali tidak menghiraukan makanan yang didapatinya dan selalu berusaha untuk UPK. Demikian pula pada saat kita berlatih meditasi, kita seyogianya selalu menjaga keseimbangan batin kita. Apabila kita tidak mampu menjaga keseimbangan batin kita, maka akan muncul banyak hal-hal yang tidak baik, ya, banyak hal-hal yang bersifat aku salah pada diri kalian. Kalian akan merasa tidak bahagia. Konsentrasi kalian pun akan menjadi merosot. That's not for a few minutes.